إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى berkata penulis semoga Allah merahmati beliau قال سمية أول شهيدة. سمية adalah awal pertama syahid di dalam sejarah Islam. Awal pertama seorang yang terbunuh syahid. Qala diriwayatkan wa marra Abu Jahlin bi Sumayyah. Abu Jahal ketika menyiksa keluarga Ammar bin Yasir, Ammar bapaknya Yasir dan ibunya Sumayyah disiksa oleh pemiliknya karena mereka budak. Disiksa oleh pemiliknya. Abu Jahal membawa Sumayyah, menyeret Sumayyah, Ummu Ammar radhiyallahu taala anhuma, ibunya Ammar radhiyallahu taala anhuma. Wa hiya tu'adzab, dalam keadaan dia disiksa. Wa zawjuha, dan juga suaminya, berarti Yasir. Wa ibnuha, dan juga anaknya, yaitu Ammar. Fata'anaha bihirbatin fi farjiha, ditusuk dengan hirbah, dengan besi panas. Fi farjiha, di kemaluannya. Faqatalaha, kemudian terbunuhlah Sumayyah, menjadi syahidah pertama dalam sejarah Islam. Kemudian Yasir, sebagaimana sudah kita kisahkan kemarin dalam riwayat yang lebih rinci, diikat kakinya ke satu kuda dan kemudian kaki lainnya ke kuda lainnya, dan kemudian dipacu kuda tersebut ke arah yang berbeda sehingga terbelah menjadi dua. Ini barakallahu fikum, menjadi syahid yang berikutnya. Tinggal Ammar. Ammar bin Yasir dalam keadaan disiksa, disiksa, dan dia melihat dengan kedua matanya apa yang terjadi pada ibunya dan apa yang terjadi pada bapaknya. Artinya ancaman mereka bukan main-main. Ucapan mereka sungguh-sungguh terbukti. Ini untuk membedakan antara ukriha yang sungguh-sungguh dan ukriha yang main-main. Kalau ada seseorang pakai mobil mewah, baju yang bagus, kemudian ditanyakan, kenapa kamu gak begini, kenapa? Terpaksa. Itu terpaksa yang kejam. Mengapa? Dia tidak diancam apapun. Tetapi Ammar bukan hanya diancam, benar-benar sudah disiksa dan melihat bapaknya dibunuh, ibunya dibunuh. Maka Ammar semakin dahsyat siksaannya, beliau mengucapkan nama berhala yang mereka suruh. Ucapkan, ucapkan. Iya, iya, diucapkan oleh Ammar. Setelah diucapkan, dilepas oleh mereka. Artinya berhenti siksaannya, dia sudah mau mengucapkan berhala kita. Ada yang lapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Ammar mengatakan begini, begini, begini, mengikuti permintaan orang musyrikin. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ammar dipenuhi dengan iman min mafraqi ra'sih, dari belahan rambut kepalanya sampai ke ujung kakinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ammar dipenuhi dengan keimanan dari mulai belahan rambutnya sampai ke ujung kakinya. Kemudian turun ayat Allah Subhanahu wa taala, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa dalam keadaan hatinya tetap tenang dengan keimanan. Ammar tetap beriman sampai menangis menyesal, kenapa saya mengucapkan nama berhala tersebut, mengapa saya mengucapkan, menangis menyesal. Maka kata Nabi, Ammar termasuk apa yang Allah katakan dalam ayat ini, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali yang dipaksa dalam keadaan hatinya dipenuhi dengan keimanan. Wa kana siddiq idza marra bi ahadin min al-'abidi yu'addab ishtarahu wa ataqahu. Sedangkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, kalau melewati, melihat ada budak yang sedang disiksa, langsung oleh Abu Bakar Siddiq dibeli. Jangan kau siksa dia, aku beli dia. Dan mereka tentunya senang kalau budaknya dibeli, apalagi budak yang menurut mereka tidak terpakai, karena disuruh masuk Islam, disuruh tetap dalam syirik, tidak mau. Disuruh nurut kepada tuannya, tidak mau. Berarti kan budak yang tidak nurut. Bagi mereka budak yang seperti itu budak yang murah. Maka ketika dibeli oleh Abu Bakar Siddiq dengan harga yang bagus, mereka senang, ambil budak ini. Maka Abu Bakar setiap melewati budak yang sedang disiksa, ishtarahu wa a'taqahu, dibeli dan dimerdekakan. Dibeli, dimerdekakan. Siapa saja yang dibeli oleh Abu Bakar dan dimerdekakan? Minhum, diantaranya Bilal ibn Abi Rabah, yang sudah diceritakan tadi bagaimana beliau disiksa di tengah terik panas matahari di padang pasir. Bukan matahari di daerah kita yang paling tinggi 40, itu pun jarang-jarang terjadi. Di sana sampai kadang lebih dari 50 derajat. Daging-daging yang mereka potong, mereka taruh di atas batu, di bawah matahari, matang, dimakan oleh mereka. Ini barakallahu fikum, disiksa Bilal di tengah panas tersebut dan ditindih dengan batu. Dan Bilal tidak lebih mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketika sudah tidak bisa lagi, saking sakitnya, saking tersiksanya untuk mengucapkan la ilaha illallah, beliau mengucapkan satu kata saja dengan tangan yang menunjukkan satu dengan telunjuknya, ahad, ahad, ahad, bahwa Allah satu, Allah satu. Maka Abu Bakar pun menemuinya dan kemudian, jangan siksa dia, aku beli dia. Umayyah bin Khalaf, pemiliknya, sangat senang ketika dibeli budaknya oleh Abu Bakar. Ambil untukmu. Fa'innahu uddiba fillahi ashaddal azab. Karena Bilal ketika itu diadab dengan siksaan yang sangat menyakitkan, sangat berat. Yang kedua, Amir ibn Fuhairah, juga budak yang disiksa oleh kaumnya, dibeli oleh Abu Bakar Siddiq. Wajariyah li Bani Adi, dan ada seorang budak perempuan dari suku Bani Adi yang juga disiksa. Wa kana Umar yu'adzibuha 'ala al-Islam. Tadinya jariyah Bani Adi ini disiksa oleh Umar bin Khattab sebelum masuk Islam. Dibeli oleh Abu Bakar Siddiq dan ternyata biiznillahi ta'ala, dengan izin Allah dan takdirnya, dan karena doanya Nabi Muhammad SAW, Umar masuk Islam. Apa doanya? Naam. Doanya Rasulullah SAW adalah Allahumma a'izzal Islam bi ahad umaraini. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dari dua Umar. Dan ini namanya taglib. Sudah pernah kita sampaikan taglib. Dua nama yang berbeda dianggap sama. Umar dan Amr. Umar bin Khattab, Amr bin Hisham. Amr bin Hisham itu Abu Jahal. Umar bin Khattab dari Bani Adi. Nabi berkata, a'izzal Islam, ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dari dua Umar. Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Ternyata Allah Subhanahu wa taala lebih memilih Umar bin Khattab. Sedangkan Amr bin Hisham tetap di dalam kekafirannya sampai matinya. Abu Jahal. Kembali kepada kitab. Mengapa Nabi meminta agar diberi hidayah salah satu dari dua Umar? Karena dua-duanya tokoh yang kuat, pemberani, yang ditakuti di masa itu. Dan Allah pilih Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Qala Abu Quhafah Utsman bin Affan libnihi Abi Bakr, ya bunai araka ta'tiq riqaban di'afan. Berkata Abu Quhafah, Abu Quhafah itu bapaknya Abu Bakar. Dari itu kunyah. Namanya Utsman bin Amir. Bapaknya Abu Bakar Siddiq, Abu Quhafah. Dia berkata kepada anaknya Abu Bakar, ya bunai, wahai anakku, araka ta'tiq riqaban di'afan. Wahai anakku, engkau memerdekakan budak-budak yang lemah. Harusnya memerdekakan itu budak-budak yang kuat. Abid. Budak. Kalau dimerdekakan, dia menjadi maula. Apa itu maula? Maula itu seseorang seperti sukunya, padahal bukan sukunya. Kalau dimerdekakan oleh suku Taim ibni Murrah, sukunya Abu Bakar Siddiq At-Taimi, maka ketika dimerdekakan akan dikatakan maula Taim. Kalau dimerdekakan oleh Bani Adi, seperti Umar bin Khattab dari Bani Adi, maka nanti orang tadi, budak tadi akan dijuluki dengan maula Adi, maula Bani Tamin, maula Bani Adi, maula Bani Fulan. Maula ini dianggap keluarga, dianggap famili, dianggap saudara, begitu. Hubungannya disebut hubungan wala. Dan ini yang disebutkan dalam hadis, al-wala'u liman a'taq. Wala itu kepada yang memerdekakan. Kalau yang memerdekakannya Bani Tayyib, maka masuk ke dalam keluarga Bani Tayyib. Kalau yang memerdekakan Bani Adi, Bani Adi. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha memerdekakan budak perempuannya, orang tuanya, kerabatnya meminta bahwa walaknya kepada kami saja, jangan kepada Aisyah. Ditanyakan kepada Nabi, bolehkah? Kata Nabi, la. Al-wala'u liman a'taq. Yang namanya perwalian, hubungan wala itu bagi yang memerdekakan. Sekarang apa hubungannya dengan pembahasan kita? Abu Bakar tadi kan memerdekakan budak-budak yang disiksa. Dibeli, dimerdekakan. Dibeli, dimerdekakan. Dibeli, dimerdekakan. Kata bapaknya, ya bunai, wahai anakku, engkau membeli dan memerdekakan budak-budak yang lemah, maka maula-maulamu orang-orang lemah. Menurut cara berpikirnya, bayangkan kalau engkau membeli budak-budak yang kuat, dimerdekakan semua, mereka itu jadi pasukannya. Jadi maula-maula dia semua, orang-orang hebat, orang yang kuat, orang yang ahli perang, orang yang pandai memainkan pedang, orang yang memainkan senjata, yang ahli dalam perang dan seterusnya, dalam strategi. Hebat kan? Kalau memerdekakannya orang-orang kuat. Tapi engkau wahai anakku, araka ta'tiq riqaban di'afan. Aku melihat engkau memerdekakan orang-orang yang lemah. Maka engkau nanti maula-maulanya orang-orang lemah. Falau a'taqta qauman jaldan yamna'una. Kalau saja engkau memerdekakan budak-budak yang kuat, qauman jaldan atau jildan. Kalau engkau memerdekakan satu kaum yang kuat, yamna'una, mereka akan membelamu. Mereka menjadi wali-walimu yang membelamu. Faqala, Abu Bakar menjawab ucapan bapaknya, ini uridu ma urid. Ini uridu ma urid. Aku menginginkan apa yang aku inginkan. Ini terjemahannya secara bebas enggak begitu. aku memerdekakan apa yang aku merdekakan. Maksudnya, aku menginginkan sesuatu yang kau tidak tahu. Aku menginginkan sesuatu. Uridu ma urid. Aku menginginkan sesuatu yang aku inginkan. Wa kana Bilal kullama ishtadda bihi al'adab yaqulu ahad ahad. Dan Bilal setiap disiksa semakin dahsyat, beliau hanya berkata ahad ahad, yang esa yang esa. Allah rahimahullah kemudian berkata lagi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa qala az-Zuhri, berkata Imam Az-Zuhri, lama zahara al-Islam ata jama'atun min kuffar Quraisy ila man amana min asyairihim. Ketika tampak keislaman sudah mulai muncul di tengah-tengah masyarakat Arab, ata jama'ah min kuffar Quraisy, masing-masing suku, masing-masing golongan dari kelompok orang-orang Quraisy kafir mendatangi orang-orang yang beriman dari kerabatnya. Seakan-akan mereka sepakat bahwa siapa yang masuk Islam, yang melarang, yang memperingatkan, yang menyiksa kerabatnya sendiri. Kalau dari Bani Adi, berarti sukunya sendiri yang menyiksanya. Kalau dari Bani ini, maka mereka sendiri yang menyiksanya. Fa'adzabuhum wa sajanuhum. Maka mulailah masing-masing suku menyiksa, mengadab, bahkan sajanuhum, memenjarakan, mengurung keluarganya yang sudah masuk Islam duluan. Wa aradu ayyathinuhum an dinihim. Mereka ingin untuk membuat fitnah pada mereka agar mereka meninggalkan agamanya. Dipaksa harus meninggalkan Islam. Al-Tirmidzi, berkata Tirmidzi, haddatsani Muhammad ibn Shalih an 'Asim ibn Umar ibn Qatadah wa Yazid ibn Ruman wa ghairuhum, dan lain-lainnya. Qalu, mereka berkata dalam riwayat ini, qala Rasulullah SAW bi Makkah 3 sinin mustakhfiyan. Maka Rasulullah SAW tinggal di Makkah 3 tahun berdakwah mustakhfiyan, dengan sembunyi-sembunyi. Mulai tahun keempat a'lana dzirrabi'ah, mulai mengumumkan atau terang-terangan di tahun yang keempat. Fada annas ashra sini, maka beliau mengajak manusia terang-terangan itu 10 tahun. Berarti berapa jumlahnya? 14 tahun, 13 tahun. Yuwafil mawasim kullah. Beliau mendatangi mawasim setiap tahunnya. Mawasim artinya bukan musim, walaupun mengandung makna musim. Mawasim adalah waktu keramaian manusia di setiap bulan Dzulhijjah. Mereka memiliki haji, tetapi haji jahiliyah, haji yang dicampur adukan dengan berbagai macam bid'ah-bid'ah dan kesyirikan-kesyirikan. Nah, mereka berkumpul dari seluruh penjuru, dari Syam dan dari Yaman. Mereka akan membuat kemah-kemah di sana. Mereka akan tinggal beberapa hari di Mina. Taib. Maka ketika itu berkumpul manusia dari seluruh dunia. Ada yang datang untuk haji. Ada yang datang hanya karena ingin keramaian. Ada yang datang hanya karena ingin membeli sesuatu yang hanya ada di pasar Uqab. Pasarnya pasar? Pasar ini barakallahu fikum, mengapa jadi pasar yang lengkap? Karena pedagang-pedagangnya datang dari Syam dan dari Yaman. Datang dari Irak dan dari Mesir. Datang dari seluruh penjuru dunia ke tempat tersebut. sehingga barakallahu fikum jadi tempat keramaian, dan itu dijuluki mausim, jamaknya mawasim. Kesempatan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan dakwahnya ke seluruh dunia, cukup dengan mendatangi mereka, mereka akan menyampaikannya nanti ke kaumnya masing-masing. Yang pulang ke Syam akan menceritakan di Syam, ada orang yang mengaku Nabi di Mekah begini-begini sifatnya. Yang dari Yaman akan kembali ke Yaman, yang dari Mesir akan kembali ke Mesir, yang dari Irak akan kembali ke Irak, yang semua memberitakan berita-berita kenabian Rasulullah SAW. Kewajiban beliau alaihi salatu wassalam hanya menyampaikan, wa ma alika illa al-balaghul mubin. Tidaklah kewajiban atasmu wahai Rasul, kata Allah, kecuali menyampaikan. Maka ada orang yang menyampaikan dari Nabi tentang kenabiannya dalam keadaan tidak beriman, tidak percaya. Tapi ketika pulang ke kaumnya, menceritakan, aku mendengar ada orang yang mengaku Nabi begini, begini, begini. Justru yang mendengarnya yang tanya, bagaimana ciri-cirinya? Begini, begini. Itu benar-benar Nabi, karena aku mendengar dari pendeta kami begini, begini. Jadi justru rubba muballaghin aw'a min sami'. Kadang-kadang yang disampaikan kepadanya justru lebih paham daripada yang mendengarnya langsung. Sehingga Rasulullah SAW menyampaikan pada semua manusia, tidak peduli dari suku apa, tidak peduli dari bangsa mana, dari negara mana, disampaikan oleh Rasulullah SAW dakwah tersebut kepada mereka. Kembali kepada kita. Yattabi'un nas fi manazilihim. Rasulullah SAW mendakwahi mereka, mengikuti mereka, manusia tadi, untuk mendakwahi mereka, fi manazilihim, di tempat-tempat tinggal mereka, yang dimaksud di kemah-kemah mereka. Dan biasa setiap rombongan akan membuat satu rombongan kemah. Jadi satu rombongan kemah ini kemahnya Bani Fulan dari Yaman. Yang ini rombongan lagi kemah-kemah dari Bani Fulan dari Irak, dan begitu. Didatangi oleh Rasulullah SAW dan didakwahi. Wa fil mausim bi'ukab, dan di musim tersebut ada dua pasar, Ukab dan Majinnah atau Mijannah. Satu pasar Ukab, yang kedua pasar Mijannah. Ada yang ketiga dijuluki dengan Dil Majaz. Ini tempat-tempat keramaian, pasar-pasar yang ada di sana. Nabi SAW mendatangi tempat-tempat kemah mereka, mendatangi pasar-pasar mereka, mendatangi Ukab, Majinnah dan Dil Majaz. Yad'uhum an yamna'uhu hatta yuballigh risalati rabbih. Nabi SAW menawarkan pada mereka bahwa aku Rasulullah, aku diutus oleh Allah untuk mengajarkan kepada kalian tauhid, la ilaha illallah. Siapakah dari kalian yang mau menjadi pendukungku untuk berdakwah? Karena Nabi Na'azuk mula menawarkan dirinya dan menawarkan dukungan dalam dakwah ilallah, dalam mengajak kepada tauhid. Fala yajidu ahadan yansuruhu wa yahmihi. Tetapi qadarullah wa ma syaa fa'al, enggak ada yang mau mengikutinya. Enggak ada yang mau menerimanya, enggak ada yang mau membelanya. Bahkan ada yang tanya, ini dalam riwayat Ibnu Hisham, apa yang kamu bawa? Maka Nabi bacakan Al-Qur'an. Ini aku bawa ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang tadi berkata, aku punya kitab. Dibuka kitabnya, dibaca. Punya aku lebih bagus, lebih hebat. Isinya mengenai dunia seluruhnya, katanya. Lihat Afan Ibn Azzaq mengejek, mengatakan bahwa kitabku lebih lengkap, lebih ini, lebih ini. Na'udzubillah min dzalik, betapa sabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi mendatangi dari kemah ke kemah dalam keadaan di belakangnya ada orang-orang yang mengikutinya, sambil berkata, astagfirullah, ini orang demikian, ini orang demikian. Mengejek Rasulullah SAW dan mengatakan beliau gila, mengatakan Rasulullah penyair dan seterusnya. kata orang-orang di kemah tadi, kalau engkau benar-benar Rasulullah, pertama yang paling pantas mengikutinya adalah kaummu sendiri. Hah itu, kaummu mengejek kamu sendiri. Bagaimana mungkin kami akan percaya kalau kaummu sendiri tidak percaya? Ikhwan bin Azzaqullah, maka Nabi berkata kepada mereka, atamna'uni an uballigha kalam Rabbi? Apakah kalian menghalangi aku untuk menyampaikan ucapan dari Rabbku? Apakah kalian menghalangi aku untuk menyampaikan ucapan Allah Subhanahu wa taala? Ikhwan bin Azzaqullah, sudah kita katakan hikmahnya. Apa hikmahnya? Walaupun mereka tidak menerima, tapi berita kenabian cepat menyebar. Walaupun mereka tidak percaya, tapi kan cerita. Walaupun tidak percaya, tapi cerita. Yang ke Syam, yang ke Mesir, yang ke Yaman, semuanya menceritakan, di sana ada orang yang mengaku Nabi begini, begini, begini. Maka berita kenabian cepat tersebar ke seluruh dunia. Mulailah para pendeta-pendeta dari kalangan Yahudi maupun Nasrani mendengar. Sebagian mereka ada yang berkata, sungguh memang sekaranglah waktunya munculnya seorang Nabi. Aku membaca dalam kitab kami bahwa sekarang inilah waktunya akan muncul seorang Nabi. Di tempat lain juga sama, bahwa aku mendengar Nabi yang akan turun atau yang akan diutus adalah di tempat yang banyak pohon korma. Yang banyak pohon korma di mana? Di Madinah. Barakallahu fiikum. Wa huzzi ilaiki bijin nakhlati tusaqqit 'alaiki rutuban janiyya. Kisah tentang Maryam yang Allah katakan, goncangkanlah pokok pohon korma, akan menjatuhkan untukmu buah-buah korma yang masak. Iya kan? Tapi kira-kira kalau tempat tersebut ada pohon kurmanya, di mana? Indonesia? Sulawesi? Atau di kutub utara, kutub selatan? Atau di padang pasir sana, di Madinah dan sekitarnya? Ya, di sana. Mereka semua tahu itu. Maka semua ahlul kitab yang masih ikhlas, yang masih jujur, ya betul, di sana akan lahirnya seorang Nabi, dan sekaranglah waktunya. Ini barakallahu fikum, namanya hikmah. Mereka hanya menceritakan ada orang ngaku-ngaku Nabi, dalam kalian gak percaya, tetapi yang mendengarnya malah percaya. Oh, berarti berita dalam Taurat benar, berarti berita dalam Injil benar, akan datang seorang Nabi. Dan betul, tempatnya memang di tempat-tempat yang banyak pohon kurma di sana. Qanibdina a'azakumullah, kita akan lanjutkan insyaAllah pada pertemuan yang akan datang. Bismillah ta'ala, wallahu ta'ala alam bisawab, wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam tasliman kathira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.